Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala ahli wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. Terakhir pembahasan tentang al-qalbul makani dan dijelaskan beberapa di antara cara atau metode untuk mengetahui adanya al-qalbul makani, adanya pergantian huruf, pergantian tempat huruf-huruf dalam sebuah kata. Kemarin sudah dijelaskan pada pembahasan atau pada cara-cara, yang nomor satu, yang pertama kembali kepada masdar, kemudian yang kedua kembali pada kata-kata yang diambil dari kata itu sendiri, dari unsur kata itu sendiri. Kemudian yang ketiga terkait dengan adanya huruf illah dalam kata, dalam satu kata. Kemudian yang berikutnya, kita lanjutkan. Rabi'an yang keempat, ayyatarattaba ala adamil qalbi wujudu hamzataini fit tarfi. Disebabkan oleh tidak adanya qalb, tidak adanya pergantian tempat, ayyatarattaba ala adamil qalbi, disebabkan oleh tidak adanya qalb, pergantian tempat huruf-huruf dalam satu kata itu, wujudu hamzataini fi tarfi, didapati ada dua hamzah dalam ujung kata, dalam ujung suatu kata ada dua hamzah, dua huruf hamzah yang berada di ujung kata. Wa hadza yahtaju ila bayanin, dan ini membutuhkan penjelasan. Dijelaskan di sini dengan contoh-contohnya ya. Anta ta'lamu anna al-fi'la al-ajwafa, ya, engkau mengetahui bahwasanya fi'il ajwaf, ya, fi'il ajwaf, ya, anna al-fi'la al-ajwafa, ya, fi'il ajwaf. Apa fi'il ajwaf? Ai alladhi ainuhu harfu illatin, yakni fi'il yang ain kalimahnya itu berupa huruf illah. Kemarin sudah disebutkan ya, fa kalimah, ain kalimah, dan lam kalimah. Dari tiga huruf tersebut, ya, ini, ketika ain fi'il nanti berupa huruf illah, misalnya qala, ya, ba'a, di ain fi'il, dari fi'il tersebut berupa huruf illah, yakni alif, maka fi'il yang demikian ini disebut dengan fi'il ajwaf. Jadi pengertian fi'il ajwaf, fi'il yang ain kalimahnya ini berupa huruf illah, ya, bisa alif atau wawu atau ya. Ini. Nah, pada fi'il ajwaf tersebut, ya, tuqlabu ainuhu hamzatan fismil fa'ili. Ain fi'ilnya itu, ya, ain fi'il tadi pada fi'il ajwaf ini, ain fi'il yang berupa huruf illah itu diganti, diubah menjadi hamzah, menjadi huruf hamzah fismil fa'ili pada isim fa'il, pada bentuk isim fa'il. Ya, jadi isim fa'il itu nanti mengikuti wazan, mengikuti bentuk fa'ilun. Ya, isim fa'il itu mengikuti wazan fa'ilun dan menunjukkan makna sesuatu atau seseorang yang melakukan fi'il tersebut. Ya. Ya, nanti dijelaskan dengan contohnya ya. Kita baca dulu kelanjutannya. Jadi ain fi'il, ain kalimah itu diganti dengan hamzah pada isim fa'il. Ai yuqlabu harful illati hamzatan. Jadi huruf illah pada ain kalimah tadi, huruf illah ini diubah diganti menjadi hamzah tab'an li qawaidil i'lali, mengikuti faedah-faedah i'lal. Faedah-faedah yang terkait dengan huruf illah. Ini. Fa naqulu, sehingga kita katakan, jelaskan dalam contoh ya biar lebih jelas. Dari qala, ya, fi'il qala tadi dibentuk menjadi isim fa'il mengikuti wazan fa'ilun ini, maka dia menjadi qa'ilun ya, ala wazni fa'ilun, mengikuti wazan fa'ilun. Jadi qa'ilun ini mengikuti wazan fa'ilun. Kemudian ba'a, isim fa'ilnya menjadi ba'i'un ala wazni fa'ilun, mengikuti wazan fa'ilun. Ba'i'un ya. Kemudian sara, isim fa'ilnya menjadi sa'irun. Sa'irun ala wazni fa'ilun, mengikuti wazan fa'ilun. Jadi dari fi'ilnya tadi qala, ba'a, kemudian sara, ketika dibentuk isim fa'il menjadi qa'ilun, ba'i'un, sa'irun. Ya. Di situ ditunjukkan dalam contoh bahwasanya ain kalimah yang semula alif pada bentuk fi'il alif qa'ilun, ba'a, qala apa? Qala, ba'a, sara. Ya, ain kalimah ya, itu kan alif pada fi'il. Nah, ketika dibentuk isim fa'il mengikuti wazan fa'ilun, alifnya tadi berubah menjadi hamzah. Menjadi qa'ilun, ba'i'un, sa'irun. Ini ya. Jadi ini berubah menjadi hamzah. Kalau yang tampak sekilas secara zahir, nah itu kan ada alif juga, qa'ilun, sudah qaf juga ada alif. Kan sama dengan qala. Ya, secara tampak mungkin demikian, tapi perhatikan pada wazannya tadi. Wazan isim fa'il adalah fa'ilun. Dari fa'ala dibentuk isim fa'il ya menjadi fa'ilun. Sehingga di situ tampak fa'ilun fa kalimah, sesudah fa kalimah ditambahkan alif tambahan. Ya, alif tambahan. Jadi alif di sini tambahan untuk membentuk isim fa'il tadi. Nah, kemudian sesudah alif tambahan baru ain kalimah, kemudian baru lam kalimah. Maka dari qala seandainya disesuaikan dengan wazannya dulu, qala dibentuk isim fa'il qaf huruf pertama, kemudian alif tambahan. Kemudian kalau dari mawdhu'nya alif, berarti di sini juga alif lagi, alif yang ain kalimah berbeda dengan alif yang tambahan. Kemudian baru lamnya. Jadi aslinya semacam ini. Atau bahkan kalau dia dikembalikan ke aslinya dari qala, kemarin disebutkan ya, qala alif itu aslinya apa? Huruf waw kan? Ya, jadi asli dari qala adalah qawala ya. Qawala asli dari qala, jadi alifnya itu aslinya waw. Nah, seandainya diambil dari aslinya pun kemudian dibentuk isim fa'il menjadi qa'ilun. Dan sama saja apakah dari isim fa'il yang asli tadi dia menggunakan alif dari lafaz qala ataukah kembali ke aslinya dengan wawu, tetap huruf illah ini kemudian diganti menjadi hamzah. Sehingga hasilnya isim fa'ilnya menjadi qa'ilun. Ini ya. Bukan qawilun kembali ke asli, atau juga bukan apa qalun misalkan, bukan juga, tapi huruf illah pada ain kalimah itu diganti dengan hamzah pada bentuk isim fa'il pada fi'il ajwar itu. Pada ba'a juga sama penjelasannya ini. Jadi alif di sini pada ain kalimah diganti menjadi hamzah. Ya, sesuai dengan wazannya tadi, ain kalimah dengan hamzah. Sarot juga demikian. Ya, ain kalimah di sini alif diubah menjadi hamzah. Ya, jadi alif yang qailun, ba'iun, sa'irun, alif itu alif tambahan. Ya, yang dari fi'ilnya tadi itu diubah menjadi hamzah. Ya. Ini kaidah dalam i'lal demikian. Ya, nanti secara rinci mungkin bisa dipelajari, didapatkan insyaallah pada pembahasannya nanti di pelajaran-pelajaran mendatang. Ini sekilas begini ya. Jadi seperti itu. Kaidah secara asal demikian tentang i'lal tadi. Kemudian dari ini, dari fi'il ajwaf ini, kita lanjutkan. Walau tobakna hadhil qa'idata, dan seandainya kita sesuaikan kaidah ini, kita terapkan kaidah ini ala fi'lin ajwafin, ala fi'lin ajwafa mahmuzil lami pada fi'il ajwaf. Pengertian ajwaf tadi sudah ya, fi'il ajwaf mahmuzil lami yang lam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Ya, jadi mahmud, makna mahmud itu fi'il yang ada huruf hamzahnya. Ya, ini mahmud. Ya, itu fi'il yang salah satu hurufnya adalah huruf hamzah. Kemudian al-lami, mahmuzul lami, mahmuz lam. Lam disitu menunjukkan letaknya, letak huruf hamzah pada lam kalimat. Sehingga disebut dengan mahmuz lam. Jadi mahmuz lam apa? Fi'il yang ada huruf hamzah dan letaknya pada lam kalimah. Pada huruf yang ketiga atau yang terakhir dari tiga huruf. Jadi pengertian ajwaf tadi, huruf illah ada di ain kalimah. Kemudian mahmuz lam, hamzah berada di lam kalimah. Lakulna, maka kita katakan. Ya, jadi kaidah yang asal tadi, yang i'lal tadi, kalau itu diterapkan pada fi'il ajwaf mahmuz lam, maka akan menjadi seperti ini. Jadi contoh ajwaf mahmuz lam, fi'il ja'a dan sya'a. Ja'a dan sya'a. Perhatikan, ja'a ain kalimah huruf apa? Alif. Kemudian lam kalimah huruf hamzah. Berarti dia ajwaf karena a-nya itu alif, kemudian mahmuz lam karena lamnya ini hamzah. Ini, ya. Ini alif, berarti dia fi'il ajwaf, kemudian di sini hamzah pada lam kalimah, berarti itu mahmuz lam. Sya'a juga demikian. Nah, dari ini, dari contoh ini, ja'a dan sya'a, ya, dibentuk menjadi isim fa'il, ya. Dibentuk menjadi isim fa'il sesuai dengan kaidah i'lal yang sebelumnya tadi, sesuai dengan kaidah i'lal yang sebelumnya tadi pada qala, ba'a ataupun sara, maka akan menjadi seperti berikut ini. Ja'a isim fa'ilnya di situ menjadi ja'i'un. Ya. Ja'i on. Ya, ini dua huruf hamzah yang bertemu. Ini hamzah semuanya ya. Ini hamzah, ini hamzah. Ini dua huruf. Ya, di sini tidak ada huruf ya ya. Itu semua hamzah. Memang menulisnya dengan apa? Dengan adanya bentuk ya, tetapi itu adalah hamzah dengan adanya tanda hamzah. Ya. Jadi ja'i'un ala wazni fa'ilun mengikuti wazan fa'ilun. Kemudian sya'a isim fa'ilnya menjadi sya'i'un mengikuti wazan fa'ilun. Jadi sesuai kaidah yang tadi, di mana pada fi'il ajwaf yang a-nya itu huruf illah, di sini alif, ketika dibentuk ism fa'il, maka alifnya ini berubah menjadi hamzah di sini. Ya. Tadi ya, bandingkan ya. Qala menjadi qa'ilun. Ini ya. Jadi hak alif di sini berubah menjadi hamzah di sini. Maka pada ja'a juga demikian. Ja'a menjadi ja'i'un. Alif di sini pada ja'a berubah menjadi hamzah pada ja'i'un. Hamzah yang pertama. Sya'a isim fa'ilnya menjadi sya'i'un. Ala wazni fa'ilun mengikuti wazan fa'ilun. Jadi kalau tadi diterapkan pada fi'il ajwaf mahmuslam, maka bentuk isim fa'ilnya akan menjadi seperti ini. Ja'i'un sya'i'un. Kemudian apakah selesai dengan ini? Atau apakah kemudian hasilnya seperti ini? Isim fa'il dari ja'a ataupun dari sya'a? Kita lihat penjelasan berikutnya. Wajtima'ul hamzataini, berkumpulnya dua hamzah. Ja'i'un. Karena ada dua hamzah. Dua hamzah bertemu, berkumpul. Sya'i'un. Dua hamzah bertemu, berkumpul. Nah, bertemunya dua hamzah yang seperti ini, fi nihayatil kalimati, di akhir kata, dua hamzah bertemu di akhir kata, saqilun fil arabiyyati, itu berat dalam bahasa Arab. Sesuai dengan lidah Arab, orang-orang Arab itu berat mengucapkan demikian, ja'i'un, sya'i'un atau ja'i, sya'i. Itu menurut lidah Arab, karena bahasa Arab sesuai dengan lidah mereka, ini berat. Ya, ini. Kemudian walidzalika, oleh karena itu qala as-sarfiyuna, ahli sharf mengatakan innal kalimata hadatsa fiha qalbun makaniyun, bahwa pada kata ini terjadi qalbun makani. Ya, terjadi qalbu makani pada fi'il ajwaf mahmus lam ketika dibentuk menjadi isim fa'il. Ya. Apa perubahan yang terjadi? Ya. Apa perubahan qalbu makan yang terjadi? Wa dzalika bi anna intaqalat allamu. Ya. Perubahan itu yakni bahwa lam kalimat, ya, lam kalimat pada ja'a tadi. Lam kalimatnya mana? Huruf hamzah ya, pada ja'a, ini lam kalimah, ja'a ini, lam kalimah ini, intaqalat, berpindah, okay. Jadi allamu, intaqalat allamu, allati hiyal hamzatu, jadi lam kalimah, yakni hamzah itu tadi, berpindah, maka nal aini, pada tempat ain kalimah, okay. Lam kalimah, yaitu hamzah ini, berpindah pada ain kalimah. Berarti dia berpindah ke tempat yang kedua, menggantikan dengan ain kalimah, yaitu alifnya. Menjadi ini ya, tukar tempat. Ya. Kalau menulisnya hamzah kemudian baru alif. Ini sekedar penulisan nanti untuk menunjukkan tukar tempatnya nanti begini. Ya, ini hamzahnya menjadi di tempat kedua, alifnya di tempat ketiga. Gitu ya. Nah, perpindahan lam kalimah dengan ain kalimah tadi qabla. Ya, kelanjutannya tadi ya. Qabla qalbiha hamzatan. Sebelum mengubah alif tadi, alif pada ain kalimah tadi menjadi hamzah. Ya. Jadi sebelum alif ini diubah menjadi hamzah karena bentuk isim fa'il tadi ya, ini tukar tempat dulu. Jadi seperti ini ya, tukar tempat dulu. Bukan dari ja'a dibentuk isim fa'il kemudian baru tukar tempat. Tidak, tetapi ini tukar tempat dulu, hamzahnya ke tempat kedua, alifnya ke tempat ketiga, kemudian baru menjadi isim fa'il. Fatakunu, fatakunal kalimatu, ya. Maka dari ini sudah tukar tempat, dibentuk isim fa'il, tadi mengikuti wazan fa'ilun, menjadi ja, ya, alifnya tambahan ya, kemudian baru hamzah dan alifnya yang akhir itu berubah huruf ilah ya, dia bisa berubah jadi ja, fa atau tambahan kemudian hamzah, ya, kemudian alifnya di sini itu berubah menjadi ya, ya. Jadi hamzahnya di sini tadi dari hamzah ini tukar tempat tadi dari yang lam kalimah menjadi an kalimah. Kemudian alif yang tadi asalnya ain kalimah berputar tempat menjadi tempat yang ketiga. Kemudian ketika dibentuk isim fa'il alifnya berubah menjadi ya. Sehingga bentuk isim fa'ilnya menjadi ja'iyun. Fatakunal kalimatu sehingga kata itu menjadi apa? Ja'iyun ala wazni fa'li'un. Jadi wazannya apa? Kan tadi sudah tukar tempat lam kalimah bertukar tempat dengan ain kalimah sehingga wazannya fa'li'un bukan fa'ilun karena ini sudah bertukar tempat maka menjadi fa'li'un. Ini sya'iyun ala wazni fa'li'un. Sya'iyun ini mengikuti wazan fa'li'un. Jadi tukar tempat dulu, baru dibentuk isim fa'il. Sehingga didapatkan bentuknya semacam ini ya. Ja'iyun, sya'iyun, wazannya fa'li'un. Kemudian dari ini, belum selesai ini. Untuk bentuk isim fa'ilnya ya, belum selesai. Kemudian selanjutnya, summa tuhzaful ya'u. Kemudian ya'nya, ya' yang di akhir ini, pada ja'iyun, dan juga sya'iyun tadi ya yang di akhir ini dihilangkan ya, ya yang akhir ini dihilangkan dari ja'iyun sya'iyun ya yang akhir itu dihilangkan ya kama naf'alu fi kulli ismin manqusin sebagaimana kita perbuat hal itu pada setiap isim manqus. Jadi isim manqus itu isim yang akhirnya seperti ini. Isim manqus itu yang akhirnya itu huruf ya dan sebelumnya kasrah. Setiap isim yang akhirnya seperti ini di akhir ya dan sebelumnya kasrah ini disebut dengan isim manqus. Nah, pada isim manqus itu ada penghilangan ya pada bentuk nakirah ya. Ini. Contohnya qabin. Qabin. Hakim. Ini aslinya qadhiyun. Qadhiyun. Nah, ya-nya kemudian dihilangkan. Kenapa? Ini isim manqus. Akhirnya ya, kemudian sebelumnya itu kasrah. Maka ya-nya dihilangkan. Nah, untuk menggantikan ya dihilangkan, sebelumnya itu ditanwin sehingga menjadi qadhin. Dari ja'iyun dan sya'iyun tadi sesuai kaidah isim manqus ya-nya dihilangkan ya li tasira supaya menjadi ja'in sya'in ya, jadi dari ja'in isim fa'ilnya menjadi ja'in sya'in menjadi sya'in jadi ya-nya dihilangkan dan ketika ya dihilangkan sebelumnya ditanwin untuk menggantikan ya yang dihilangkan tadi. Sehingga tanwin pada ja'in ataupun sya'in ini menunjukkan di situ ada ya yang dihilangkan. Ini ya, pengganti dari ya yang dihilangkan. Ini kaidah pada isim manqus. Nah, dari ja'in dan sya'in ini berarti wazannya apa? Berarti yang dihilangkan ya, ya tadi pada ain kalimah ya. Ya, maka wazannya menjadi falin. Di situ wazannya disebutkan menjadi falin. Jadi seperti ini ya, falbul makani, perubahan tempat. Jadi memang nanti kalau menjumpai fi'il ya, atau kata yang di situ ada huruf ilahnya dan juga bersamaan itu ada huruf hamzahnya, ya itu ini memang butuh ketelitian, butuh penjelasan yang rinci, yang detail, yang urut semacam ini untuk menjelaskan ya, asal usulnya ataupun bentuknya bagaimana. Ya. Kali ini ada yang ditanyakan? Sudah ada? Kita lanjutkan. Khamisan yang kelima. Tariqah atau min tara'id, di antara metode-metode, cara-cara yang digunakan untuk mengenali qalbul makani. Yang kelima. An-najida anna kalimatan ma mamnu'atun min as-sarfi duna sababin zahirin. Bahwa kita dapati ada sebuah kata yang mamnu' min as-sarf, yang terhalang dari tanwin. Jadi kata itu huruf akhirnya tidak tanwin, duna sababin zahirin, tanpa adanya sebab yang jelas. Ya, tanpa ada sebab yang tampak atau sebab yang jelas. Jadi pada pembahasan al-mamnu' min as-sarf, ya, di sana disebutkan bahwa isim-isim yang huruf akhirnya tidak tanwin itu sudah ada pembahasannya, ada sudah ada kelompok-kelompok kata. Jadi ada sebab-sebabnya. Ada yang karena satu sebab, ada yang karena dua sebab. Ya, itu sudah ada faedahnya, sudah ada ketentuan-ketentuannya bagaimana yang ditunjukkan dalam contoh-contoh yang ada. Nah, tetapi di sana ada suatu kata ya, ada beberapa yang termasuk mamnu' min as-sarf, tetapi sebabnya itu tidak tampak. Nanti kalau dikembalikan ke faedah yang umum tadi, ini tidak diketahui dengan jelas ini sebab yang mana. Nah, dijelaskan di sini dengan contoh supaya lebih jelas. Wa ashharu amtsilatihim ala dzalika, dan yang paling terkenal dari contoh-contoh mereka yang ditunjukkan ahli shorof tentang hal ini tadi, ala dzalika ya, tentang hal itu, kalimatu asya'u, adalah kata asya'u. Hadhihi kalimatu mamnu'atun min ash-sharfi, kata ini mamnu' min ash-sharf, tidak menerima tanwin, tidak bisa ditanwin. Kama huwa ma'rufun, sebagaimana itu diketahui. Ma'ruf, diketahui bahwasanya asya'u ini tidak tanwin. Idh taqulu, ketika engkau katakan asya'u, asya'a, bi asya'a. Nah, jadi tidak tanwin ya. Asya'u dengan dhammah, asya'a huruf akhirnya dengan fathah, kemudian bi asya'a huruf akhirnya dengan fathah pula. Karena dia mamnu' min as-sarf. Ini. Kemudian permasalahannya apa? Wal ma'rufu, dan yang ma'ruf aidan, juga yang ma'ruf ada dikenal, diketahui bahwasanya anna wazna af'alun laisa mamnu'an min as-sarf. Bahwasanya wazan af'alun ini tidak termasuk yang mamnu' min as-sarf. Jadi isim yang mengikuti wazan af'alun ini tidak termasuk mamnu' min as-sarf. Berarti apa? Af'alun itu tanwin. Jadi, af'alun, wazan isim af'alun ini menerima tanwin, huruf akhirnya tanwin. Ya. Ini. Adapun asya'u tadi, asya'u tidak tanwin. Sebelum dilanjutkan ya, kira-kira antara asya'u dan af'alun dari sisi wazan, dari sisi wazan sama atau beda? Sekilas sama ya, hamzah ini sama hamzah. Kemudian fa' kalimah di sini juga tak kalimah sebagai tambahan ya. Asya'u itu jamak dari apa? Syai'un. Syai'un. Jadi shin fa kalimah, ya ain kalimah, hamzah ni lam kalimah. Kemudian asya'u sesuaikan dengan wazan af'alun. Cocok atau tidak? Hamzah tambahan, anggap saja begitu. Ini hamzah, ini hamzah, sama. Kemudian fa kalimah di sini shin fa kalimah, kemudian ain kalimah, tapi ya di sini ya. Kemudian ini alif, alif. Ini lam kalimah. Tadi apa? Hamzah, di sini hamzah. Jadi asya'u sama dengan wazan af'alun tadi. Ya. Yang nampak secara zahir demikian kan? Tapi af'alun itu tanwin, asya'u tidak tanwin. Padahal yang namanya wazan dia akan selalu mengikuti. Bahkan dari sisi tanwin ataupun tidak tanwin juga akan sama. Ya. Sebagai contoh di antara mamnu minas sharf di sana ada yang wazannya fu'ala'u. Ini wazannya fu'ala'u, tidak tanwin. Kenapa? Karena kata-kata isim-isim yang mengikuti wazan ini juga tidak tanwin. Ya. Misalnya zumala'u. Ya, tidak tanwin. Maka wazannya juga tidak tanwin, fu'ala'u, bukan fu'ala'un, tapi fu'ala'u. Ya. Ini. Atau contoh yang lain wazannya fa'la'u. Ya. Contohnya hamra'u. Hamra'u tidak tanwin, maka wazannya juga tidak tanwin, fa'la'u. Jadi antara wazan dan isim dan kata atau sebaliknya antara kata dengan wazan sama, termasuk dari sisi tanwin ataukah tidak tanwin. Tetapi yang tadi asya'u tidak tanwin, af'alun tanwin. Kan tidak cocok, tidak sesuai. Walaupun semua hurufnya katakanlah tadi sama, sesuai, tapi dari sisi ini tidak sama, tidak sesuai, berarti tidak cocok, tidak pas. Ya. Lalu bagaimana? Ya. Kita lanjutkan dulu. Tadi af'alun itu tidak termasuk mamnu minas sharf, berarti af'alun itu tanwin. Ya. Dalilnya apa? Bidalili kalimati asma'un. Dalilnya adalah kata asma'un. Yang menunjukkan bahwa af'alun itu tanwin adalah pada kata asma'un. Allati tushbihu kalimata asya'u. Yang mana asma'un ini menyerupai kata asya'un. Asya'u. Ya. Jadi asma'un dia menyerupai asya'u. Kan sama. Ya. Hamzah, kemudian ini fa kalimah, ain kalimah, ada alif, kemudian hamzah. Sama ya. Ini. Tetapi asma'un itu tanwin. Ya. Fa anta taqulu, kau katakan asma'un, asma'an, bi asma'in. Ya. Tanwin, asma'un, bomah tanwin, asma'an, fathah tanwin, bi asma'in, kasrah tanwin. Jadi sama. Yang zahir yang nampak sama, tapi bedanya ini tanwin, ini tidak tanwin, dan wazannya pun juga tanwin. Idzan, jadi masababu fi man'i kalimati asya'u min sharfi, apa sebab? Ya, apa yang menjadikan sebab pada terhalangnya kata asya'u dari tanwin? Ya, apa yang menjadikan sebab asya'u ini tidak tanwin? Kenapa berbeda dengan asma'un atau dengan wazannya tadi af'alun? Apakah benar asya'u itu berwazan af'alun, sewazan dengan asma'un? Jawabannya yaqulu sarfiyuna, para ahli sharf mengatakan inna hadhil kalimata laysat ala wazni af'alun, bahwa kata ini asya'u ini tidak mengikuti wazan af'alun. Ya. Ini sebabnya. Kenapa? Karena asya'u dia ternyata tidak mengikuti wazan af'alun ini. Jadi berbeda. Ya. Bukan berwazan af'alun. Kalau af'alun contohnya di asma'un tanwin. Tapi asya'u tidak tanwin karena dia memang tidak mengikuti wazan itu. Sehingga jelas di situ tidak tanwin. Ya, berbeda, karena memang tidak mengikuti. Bagaimana penjelasannya? Wa innama hiya ala waznin akhara. Hanya saja asya'u ini dia mengikuti wazan yang lain, minal auzani allati tamna'u min as-sarfi. Mengikuti wazan yang lain di antara wazan-wazan yang menghalangi sharaf. Wazan-wazan yang menghalangi atau yang tidak menerima tanwin. Jadi tadi ada beberapa wazan yang memang dia tidak menerima tanwin, seperti tadi fu'ala'u, kemudian fa'la'u, af'ila'u. Ini wazan-wazan yang tidak menerima tanwin. Ini. Nah, asya'u tadi dia mengikuti salah satu wazan di antara wazan-wazan yang memang tidak menerima tanwin. Wa dzalika li'anna mufradaha huwa syai'un. Jadi karena bentuk mufradnya tadi adalah syai'un. Asya'u mufradnya adalah syai'un, wa anna ismal jam'i minha huwa syai'au, dan jamak, isim jamak atau jamak dari syai'un ini adalah syai'au. Ala wazni fa'la'u. Jadi jamak dari syai'un adalah mengikuti wazan yang ini, fa'la'u. Dari syai'un mengikuti wazan yang fa'la'u, sehingga jamaknya menjadi syai'a'u. Syai'a'u. Fa'la'u. Jadi fa' kalimah, ain kalimah, lam kalimah, kemudian sesudah itu ditambahkan alif dan hamzah. Sesuaikan ya. Fa' ain kalimah, ya'nya, kemudian hamzah di sini, lam kalimah, kemudian sesudah itu ditambahkan alif dan hamzah. Sehingga menjadi syai'au, wazannya fa'la'u. Ini. Jadi bukan af'alun tapi fa'la'u. Wazan yang tidak menerima tanwin. Kemudian wa anta ta'lamu annal alif at-ta'nisi al-mamdudah, bahwasanya alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah. Yang dimaksud dengan alif ta'nis mamdudah adalah alif yang seperti ini. Jadi alif di akhir kata yang diikuti hamzah. Seperti fa'la'u di akhirnya kan ada alif kemudian hamzah. Af'ila'u juga demikian ya. Ini. Jadi itu yang disebut dengan alif ta'nis mamdudah. Penjelasan secara rinci nanti di waktu, di lain waktu insyaallah ya, pada pelajaran yang dibahas. Tapi yang jelas yang dimaksud dengan alif ta'nis mamdudah adalah yang seperti ini, alif di akhir kata yang diikuti hamzah. Fa'la'u ini contohnya. Nah, alif ta'nis mamdudah ini tamna'ul isma minas-sarfi, itu menghalangi isim dari tanwin. Sehingga apa? Tadi isimnya tidak tanwin. Fa'la'u, hamra'u, syai'a'u. Seperti itu ya. Ini alasannya. Alasan kenapa ini tidak tanwin, karena akhirnya adalah alif ta'nis mamdudah. Jadi perhatikan satu persatu ya. Kenapa tidak tanwin? Karena wazan fa'la'u ini di akhir alif ta'nis mamdudah. Nah, inilah yang menyebabkan tidak tanwin alif ta'nis mamdudah ini. Dan tadi syai'un itu mufrad, jamaknya syai'a'u, mengikuti wazan fa'la'u. Terus berikutnya bagaimana? Kita lanjutkan. Wahum yaquluna inna kalimata syai'a'a, dan mereka ahli syaraf mengatakan bahwa kata syai'a'u ini, lafaz ini syai'a'u ini ya, fi akhiriha hamzatani bainahuma alifun, pada huruf akhirnya, pada syai'a'u ini huruf akhirnya ada dua hamzah. Syai'a'u ada dua hamzah. Ini hamzah yang pertama, ini hamzah yang kedua. Bainahuma alifun, di antara keduanya ada alif. Ini ya, jadi keadaannya seperti ini. Dua hamzah yang di antaranya, di tengah-tengahnya itu ada alif. Syai'a'u ini ya. Dua hamzah di antaranya ada alif. Wal alifu mani'un ghairu hasinin. Dan alif ini ya, pencegah menghalangi, penghalang, alif ini penghalang yang tidak kokoh. Artinya dia berada di antara dua hamzah ini, menghalangi antara hamzah pertama dan kedua, tapi keadaan alif ini tidak kokoh. Maksudnya apa? Alif kan termasuk huruf illah. Ya, alif termasuk huruf illah, dia bisa berubah. Sifatnya tidak kuat, tidak seperti huruf sahih. Kalau huruf sahih ya, ba, jim, sin dan seterusnya itu kokoh karena hurufnya sahih, tidak bisa berubah. Tapi kalau alif itu ghairu hasin, tidak kokoh karena dia illah, bisa berubah-ubah. Sehingga dia terletak di antara dua hamzah, tapi keadaan dia tidak kokoh, tidak kuat. Ini. Wa wujudu hamzataini fi akhir kalimati saqilun kama dzakarna. Dan adanya dua hamzah di akhir kata ini itu berat. Menurut lidah Arab, ya, menurut bahasa Arab itu berat. Kama dzakarna, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, jadi adanya dua hamzah di akhir kata ini sesuatu yang berat diucapkan oleh bahasa Arab, oleh lidah Arab. Lidzalika, oleh karena itu, quddimat alhamzatul ula, didahulukan hamzah yang pertama. Tadi ada dua hamzah ya, syai'au. Nah, hamzah yang pertama, allati hiya lamul kalimatu. Hamzah yang pertama yang itu merupakan lam kalimah. Kita kembalikan ke asal dia, syai'un. Ini kan lam kalimah ya. Lam kalimah, kemudian dibentuk jamak menjadi syai'au. Berarti di sini lam kalimahnya, hamzah yang pertama ini berarti dia lam kalimah ini tadi ya. Adapun hamzah yang kedua itu hamzah tambahan tadi. Nah, hamzah yang pertama yang merupakan lam kalimah tadi didahulukan maka nalfai dari tempat fa kalimah. Maksudnya dia mendahului fa kalimahnya. Ini kemudian diubah, didahulukan mendahului fa kalimah, huruf shin tadi ya. Sehingga ketika hamzah yang pertama didahulukan, yang tersisa ya ditulis urut lagi, shin, kemudian ya, kemudian alif. Kan ini sudah berubah, pindah ke awal ya. Ini sudah berpindah ke awal, maka ada sesudah ya langsung ke alif ya. Bukan baru ini. Ya. Kemudian harakatnya menjadi asya'u. Jadi hamzah ini menempati fa kalimah. Tadi fa kalimahnya kan fathah ya, maka hamzahnya di fathah. Kemudian sesudah itu tadi, sesudah fa kalimah an kalimah sukun, maka sesudah hamzah itu dia di sukun ya. Kemudian karena ya diikuti alif, maka dia di fathah, sehingga dibaca asya'u. Wa yakunu al-qalbu ala wal ala al-wajhi tali, sehingga pergantian tempat itu menjadi seperti berikut ini. Syai'au mengikuti wazan fa'la'u, ini yang asalnya tadi. Kemudian hamzah diubah tempatnya mendahului fa' kalimah, lam kalimah mendahului fa' kalimah menjadi asya'u. Nah, ketika sudah diubah menjadi asya'u, maka wazannya lam kalimah berarti di awal, sebelum fa' kalimah. Fa'nya berarti sesudah lam, sehingga di situ wazannya menjadi laf a'u. Laf a'u. Ya kan? Lamnya ya, dari fa'la'u, lamnya ke depan. Ya, menjadi lam kemudian fa ain, kemudian lamnya ke depan kan tinggal alif ya. Alif kemudian hamzah. Laf a'u. Ini wazannya. Jadi asya'u wazannya laf a'u, bukan af'alun. Tapi laf'ahu dari asalnya fa'lahu. Wa'ala hadihi nastati'u an nafhamal as-sababa fi man'i kalimati asya'a minas-sarfi. Jadi dengan cara ini kita bisa memahami sebab kenapa atau sebab pada terhalangnya tanwin dari kata asya'u. Jadi ternyata dia tidak mengikuti wazan af'alun, tidak sama dengan asma'un, tapi dia asalnya atau jamaknya tadi asalnya adalah syai'a'u, dan hamzah yang pertama ini diganti ke depan menjadi asya'u. Itu sebabnya. Sehingga berbeda dengan yang asma'un dengan wazan af'alun. Jadi sesuatu yang nampak zahir sama belum tentu hakikatnya sama. Perlu diteliti, perlu dirinci, dilihat dulu. Ini. Jadi jangan sekilas ini sama, ini dengan itu sama. Tidak, berbeda. Dilihat, diteliti, dirinci. Ternyata memang berbeda. Ini ya. Baik. Dan yang semacam ini banyak, artinya tidak hanya dalam bentuk kalimat. Bahkan nanti satu huruf pun, huruf nun misalnya, atau nanti huruf ta dalam sebuah fi'il, sama-sama nun, atau mungkin sama-sama ta, tapi nanti fungsinya bisa berbeda. Jenisnya berbeda atau fungsinya berbeda. Ini. Jadi tidak sekedar menghukumi yang zahir, yang nampak, tapi perlu diteliti, ditelaah bagaimana sesungguhnya ini. Sama atau tidak? Ini ya. Serupa tapi tak sama ya. Permainan dulu. Jadi, kemudian satu kalimat penutup di sini pada bab ini. Wa mahma yakun min amrin, dan bagaimanapun juga keadaan perkara ini, fa innal qalbal makaniyya laisa mankuran, maka sesungguhnya qalb makani itu bukanlah sesuatu yang diingkari, bukanlah perkara yang diingkari, bi'tibarihi zahiratun lughawiyyatun, dengan pertimbangannya, dengan kapasitasnya sebagai penampakan atau sebagai fakta bahasa. Memang kenyataannya demikian, kenyataan secara bahasa memang demikian, ada terjadi hal yang semacam itu. Ghaira annahu yahtaju ila dirasatin manhajiyatin, ya. Hanya saja hal itu membutuhkan pada pelajaran, pembahasan manhajiyah dan secara sistematis, secara metodis. Ghairi tilka allati ta'ruduhu biha kutubus sarfil arabiyyati. Selain yang dijelaskan, yang dijabarkan oleh kitab-kitab sarf yang berbahasa Arab. Artinya disitu membutuh pelajaran, pembahasan yang runtut, yang urut dari tadi langkah-langkahnya, cara-caranya diurutkan satu persatu, ini, dari ini menjadi ini, sebabnya ini, seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar apa yang disampaikan dalam kitab-kitab sharaf, kaidah-kaidah yang dasar, tapi disitu butuh penjelasan yang urut, yang runtut untuk menjelaskan tentang qalbul makani ini. Dan tentunya faedah-faedah sharaf harus difahami dulu, harus dipelajari dulu sebelum mempelajari qalbul makani, ya kan? Taunya ini berubah dari ini berubah dari ini, huruf illah berubah dan seterusnya, kan tentunya dari faedah-faedah sharaf dulu, dari i'lal dan yang lainnya, itu kan dipelajari dulu. Baru sesudah itu tadi ketika ada qalb, ada perubahan, kita bisa mengetahuinya. Jadi satu sama lain saling mendukung, saling menguatkan. Ini sekedar gambaran secara umum, kata-kata dalam bahasa Arab bisa terjadi hal yang demikian. Dan ini tidak semua kata, ini hanya beberapa, hanya sebagian kecil, tapi ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Ini ya. Ada yang ditanyakan? Ya, ini pengantarnya. Kemudian sesudah itu ada tadribun, latihan. Perintahnya yang pertama, zin al-kalimatil atiyata, wazankan kata-kata berikut ini. itu ada beberapa kata, buatlah wazannya. Coba ya, kira-kira wazannya bagaimana dari tiga huruf pokok yang menjadi wazannya. Kemudian yang nomor dua, hatil mudhari'ah wal amra, berikan, datangkan bentuk mudhari' dan amr. Minal af'alil atiyati, dari fi'il-fi'il berikut ini, summa zin huma, kemudian wazankan keduanya, wazankan mudhari' dan amr itu. Ya. Kemudian yang ketiga, perintahnya zin al-kalimatil maktubata bi-khabdin wa'adihin, wazankan kata-kata yang tertulis dengan tulisan yang jelas, maksudnya tulisan yang tebal. Itu ada yang lebih tebal kan tulisannya, itu dari ayat ya. Ya, ada yang ditebalkan. Coba ya, nanti dibuat wazannya dari kata-kata yang tulisannya tebal itu ya. Sebagai contoh tadi yang nomor satu, wazan ittaqa. Sekedar contoh ya. Ittaqa itu nanti wazannya ista'ala. Dari fi'il waqa. Ya. Coba nanti dipelajari ya, kok bisa. Ya. Dipelajari dulu nanti ya. Kemarin sekilas ada penjelasan tentang itu ya pada mizan sorfi. Ya, coba nanti dibuka lagi. Kemudian sampai yang kedua tadi, bentuk mudhari' dan amr, ghoza. Ini kita tahu ghoza itu fi'il madhi, nanti mudhari'nya yaghzu. Kemudian amrnya ughzu. Wazannya ghoza, tiga huruf ya, fa'ala, kemudian yaghzu, yaf'ulu, dan ughzu menjadi uf'u. Karena lam kalimnya dihilangkan. Ada wawu kan? Atau ada alif tadi, ghoza, yaghzu. Pada amr tidak ada huruf ilah di akhir. Berarti lam kalimnya dihilangkan. Berarti fa'ala, yaf'ulu, uf'u. Ini wazannya demikian. Dari tadrib yang ketiga, innallaha la yakhfa alaihi syai'un, yakhfa. Contohnya di situ yang tertulis tebal yakhfa ya, bahasa yakhfa. Itu mestinya tidak ada titik ya, yakhfa bukan ya tapi itu alif, tidak ada titik pada tulisan. Yakhfa ini wazannya yaf'alu. Ini. Contoh yang pertama, kedua, yang ketiga. Sekedar contoh, dan nanti yang lainnya coba dilatih, dicoba sebisa mungkin, semampunya, tapi diusahakan tetap ya dicoba dilatih dari apa yang sudah kita pelajari secara singkat pelajaran-pelajaran sebelumnya. Pembahasan selanjutnya insya Allah nanti pada waktu yang datang, dan sesudah itu insya Allah kita mulai mempelajari ya, bentuk-bentuk VL dan juga nantinya bentuk-bentuk itu. Memasuki pembahasan yang inti dalam membahas dalam ilmu sorah ini insyaallah. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Jadi tetap diusahakan benar-benar mencoba ya. Jadi tahu benar pasalnya sih tahu. Kalau enggak mencoba hanya sekedar nunggu penjelasan ya kurang bisa mengena nanti. Tapi kalau di rumah dicoba ini apa, kira-kira apa, kemudian besok dicocokkan dengan penjelasan di depan, oh ternyata ini benar seperti ini, atau oh ini keliru, benarnya seperti ini. Jadi tahu ketika kita melangkahnya salah, kemudian dibenarkan, ya itu tahu, katanya ini salah, benar seperti ini. Ya. Salahnya puluh. Oh. Salahnya apa? Kan dihilangkan. Ini huruf lam kalimah kan di sini atau di sini ya, ini lam kalimah alif atau wawu. Nah, pada amr kan tidak ada, berarti kan itu menunjukkan dihilangkan. Jadi aslinya wawu tapi ini dihilangkan, maka lam di sini juga hilang.